Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu khusus kepada kaum muslimin satu tahun sekali untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat istimewa yaitu datangnya bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan kaum muslimin diwajibkan untuk puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini termasuk salah satu rukun Islam. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ini dibangun dengan lima perkara, lima rukun. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas ini menunjukkan bahwasannya puasa itu adalah rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka barang siapa di antara kalian yang mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Dan rukun Islam yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar di atas ini harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dan harus dilakukan seluruhnya, tidak boleh dipilih-pilih. Mau berpuasa tapi tidak sholat, mau sholat tapi tidak membayar zakat, ini tidak diperbolehkan. Kelima-limanya ini harus dilakukan. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kalau memang puasa Ramadan adalah suatu kewajiban, apa dosanya orang yang tidak berpuasa Ramadan? Atau bahkan dia berbuka di siang bulan Ramadan dengan sengaja dan tanpa uzur. Yang dimaksud berbuka di sini adalah makan dan minum. Apa hukumnya? Apa dosanya? Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Hakim, dan sanadnya sahih, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun atani rajulan. Ketika saya dalam keadaan tertidur, saya bermimpi didatangi dua orang. Dan mimpinya para rasul ini adalah hak, dan para rasul menerima wahyu bisa dalam keadaan terjaga, bisa dalam keadaan tidur. Dan syaitan tidak bisa mempermainkan mimpi atau tidurnya para nabi. Mereka terjaga baik dalam keadaan tidak tertidur ataupun dalam keadaan tertidur. Nah, dalam hadis Abi Umamah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya. Ketika saya dalam keadaan tidur, saya didatangi oleh dua orang. Fa akhadha bidab'ayya fa ataya bihi jabalan wa'ron. Keduanya ini memegang pundakku, memegang kedua lenganku, dan mengajakku untuk mendaki gunung yang sangat sangat tinggi. Faqala is'ad, keduanya berkata, naiklah ke atas. Faqultu innila utiqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak mampu menaiki itu. Faqala sanusahhiluhu lak. Maka keduanya berkata, kami akan mempermudah untukmu. Itu akan kami bantu engkau naik. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawail jabal. Maka aku naik, dan ketika aku ada di puncak gunung itu, fa idza ana bi aswatin syadidah, ternyata aku mendengar suara yang sangat keras. Faqultu ma hadhil aswat, maka aku bertanya, suara apakah ini? Qala hadza ghuwa'u ahli nar. Keduanya menjawab, inilah jeritan ahli neraka. Summan talaqa bi, kemudian keduanya ini apa? Berjalan bersamaku. Fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatin asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Dan waktu itu aku melihat suatu kaum yang digantung kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kemudian pipi-pipi mereka ini hancur, mengeluarkan darah, meneteskan darah. Faqultu man haula, maka saya bertanya, siapakah mereka ini? Faqila haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Maka dijawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya, pada bulan Ramadan. Maka hadis di atas ini menunjukkan besarnya dosa orang yang berbuka di siang bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azab orang yang berbuka sebelum waktunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Maka berbuka, makan, minum pada siang bulan Ramadan ini merupakan dosa besar. Dan ini merupakan salah satu contoh orang yang ingin menghancurkan rukun Islam. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabiratul Ashiratu Iftaru Ramadan Bila Udhrin Wala Rukhsah. Dosa besar yang ke-10, jadi Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab tersebut, dosa besar yang ke-10 adalah berbuka pada siang bulan Ramadan. Bila udhrin, tanpa ada udhur. Wala rukhsah, dan tidak ada rukhsah atau keringanan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab Majmu' Fatawa, wa idza kanal mutaqayyi ma'dzuran kana ma fa'alahu jaizan. Apabila orang yang muntah ini ada uzur, maka apa yang terjadi, apa yang dia lakukan ini boleh-boleh saja diberi uzur. Seperti orang bepergian atau naik mobil kemudian mabuk muntah, hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh, tidak ada masalah, dan dilanjutkan puasanya. Karena apa? Karena dia muntah tanpa disengaja. Wasara min jumlatil mardha alladzina yaqdun. Apabila orang yang muntah ini karena ada uzur sakit atau semisalnya, maka dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang sakit, boleh berbuka dan mengqada di luar Ramadan. Walam yakun min ahlil kabair alladzina aftaru bi ghairi udhrin. Dan dia tidak termasuk orang yang berbuat dosa besar, yaitu orang-orang yang berbuka tanpa udzur di siang bulan Ramadan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pada kalimat terakhir, lam yakun min ahlil kabair, dia tidak termasuk orang yang berbuat dosa besar. Maka ini mengisyaratkan Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwasannya berbuka pada siang bulan Ramadan hukumnya adalah dosa besar. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, al-iftar fi Ramadan min ghairi udhrin fi adadil kabair, makan pada siang bulan Ramadan tanpa uzur itu termasuk dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apakah berhenti sebatas ini bagi orang yang berbuka tanpa uzur? Ternyata tidak. Barang siapa yang tidak puasa dan diketahui berbuka tanpa ada uzur, maka boleh diangkat ke qadhi apabila ada qadhi muslim, ada qadhi mahkamah yang memberlakukan hukum Islam. Maka dalam kitab yang kita baca Ahadits Asyam, beliau berkata, wa idza sabata iftaru syakhsin fi Ramadan min ghairi udhrin wajaba ala waliyil amr idza balaghu dzalik ayu azzirahu wa yu'addibuhu bima yurdi'uhu wa yurdi amsalahu. Apabila ada orang yang sudah jelas terbukti makan di siang bulan Ramadan tanpa uzur, maka bagi waliul amr ini wajib untuk mentakzirnya, yaitu memberikan apa? Hukuman yang dia bisa jera dan orang-orang semisalnya tidak akan mengikutinya. Li'annahu iqtarafa ma'siyatan la hadda fiha wa la kaffarah, karena dia telah melakukan sebuah kemaksiatan dosa besar yang tidak ada had dan kafarohnya. Jadi takzir itu diberlakukan kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ada nas, hadis atau ayat yang menyebutkan tentang hukumannya ataupun kafarohnya. Misalnya yang ada hukumannya seperti peminum khamr, ini dijalat 40 kali. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina dirajam. Orang yang mencuri dipotong tangan. Ini sudah ada. Kalau sudah ada, maka seorang qadhi tidak boleh memakai hukuman lain, harus memakai hukuman yang sudah ditetapkan. Akan tetapi beberapa kemaksiatan ini tidak ada hukumannya, hanya disebutkan ini dosa besar, ini kemaksiatan. Contohnya ada dua orang laki-laki perempuan ditemukan satu selimut, tidak diketahui berzina dan tidak ada saksi. Maka hukumnya apa? Hukumnya adalah diserahkan kepada qadhi setempat. Apa hukuman yang cocok bagi mereka? Entah dipukul, entah diusir, entah dipermalukan. Adapun jima pada siang bulan Ramadan tanpa ada uzur, ini ada kafarohnya. Maka seorang qadhi tidak boleh melakukan hukum takzir bagi orang yang jima pada siang bulan Ramadan. Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan apa saja yang membatalkan puasa. Al-Qaffal rahimahullah, salah satu ulama madhab Asy-Syafi'i, beliau berkata, wa man aftara fi Ramadan bi ghairi jima'in min ghairi udhrin wajaba 'alaihi al-qada' wa imsaqu baqiyati naharihi wa la kaffara 'alaihi wa 'azzarahu as-sultan wa bihi qala Ahmad wa Dawud. Beliau berkata, barang siapa yang berbuka pada siang bulan Ramadan, berbuka selain jima, yaitu melakukan pembatal puasa selain jima tanpa ada uzur, maka wajib mengqada dan dia harus menahan diri dari makan dan minum dari sisa waktu yang ada. Wala kafaroh alaih, dan tidak ada kafaroh. Wa'azzarahu sultan, dan waliul amr wajib memberikan hukum takzir kepada orang tersebut. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, yaitu pendiri madhab Hambali, dan Dawud, dan pendiri madhab Adz-Dzahiri. Jadi ini adalah pendapatnya madhab Asy-Syafi'i, madhab Hambali, dan madhab Dawud Adz-Dzahiri. Jadi orang yang berbuka orang yang berbuka pada siang bulan Ramadan, ini hukum kodoknya bagaimana? Pendapat pertama mengatakan wajib mengkodok. Pendapat pertama mengatakan wajib mengkodok. Dan ini adalah pendapat siapa? Madhab kita, madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali dan madhab Dawud Adz-Dzahiri. Namun di sana ada pendapat kedua, bahwasannya orang yang sengaja berbuka pada siang bulan Ramadan tanpa ada uzur, ini tidak ada qadha, tapi hanya wajib bertaubat. Hanya wajib bertaubat. Dan pendapat kedua, ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Kenapa? Karena suatu ibadah apabila ditinggalkan dengan sengaja, apabila ditinggalkan dengan sengaja, berarti dia telah apa? Telah menyia-nyiakan waktunya. Dan setiap ibadah dalam agama kita itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Demikian juga sudah ditentukan mana ibadah yang boleh dikodok, sebab apa yang seseorang boleh mengkodok. Maka menghukum rata, setiap ibadah yang ditinggalkan harus dikodok, berarti ini apa? Menyelisihi ketentuan hukum agama. Menyelisihi ketentuan hukum agama. Tidak semua orang yang tidak berpuasa ini diwajibkan mengkodok, tidak semuanya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, ini ada ketentuan. Wanita yang haid diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Demikian juga orang yang sudah tua renta, tidak bisa berpuasa, tidak bisa mengkodok, ya tidak usah mengkodok, maka cukup membayar fidyah saja. Jadi masalah mengkodok ini harus ada dalilnya. Dan kita tidak mendapatkan dalil, bahwasannya orang yang berbuka dengan sengaja ini harus mengkodok. Di sana ada hadis, tapi hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berbuka pada siang bulan Ramadan dengan sengaja, maka tidak akan cukup dengan dikodok satu tahun. Tidak akan cukup dikodok dengan satu tahun. Tapi hadis ini dhaif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat, wala yaqdi muta'ammidun bila udrin sawman wala salatan wala tashihhu minhu. Dan orang yang meninggalkan puasa, salat dengan sengaja, ini tidak perlu mengkodok, dan kodoknya juga tidak sah. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Umar, pendapatnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Hurairah. Kita kembali ke pembahasan yang kita bahas, bahwasannya puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Maka orang yang meninggalkan dengan sengaja, inilah dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya puasa ini punya hikmah. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Dan takwa ini adalah derajat yang paling tinggi. Dan ini adalah derajat yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa? Salah satu hikmah diwajibkannya puasa ini akan mengantarkan seseorang pada derajat takwa. Marilah kita teliti bahwasannya puasa ini akan mendidik seseorang untuk sampai pada derajat menggapai akhlak al-karimah. Jadi orang yang berpuasa ini dididik satu bulan penuh agar bisa berakhlakul karimah. Kok bisa puasa mendidik seseorang berakhlak al-karimah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya ini tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi inti dari agama kita itu ternyata akhlak, dan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama kita ini kalau kita teliti kebanyakan menuju kepada akhlak. Bagaimana seseorang berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada orang lain. Dan untuk mencapai akhlak ini, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Yang pertama dilakukan adalah menjauhi godaan syaitan. Menjauhi godaan syaitan. Maka pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengikat syaitan, membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang mubah. Perkara mubah itu apa? Makan, minum, kemudian istri, berhubungan suami istri. Ini kan perkara mubah. Perkara mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mubah dalam waktu tertentu. Agar apa? Agar kita mudah untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Orang yang bisa meninggalkan perkara yang mubah ini akan lebih mudah untuk bisa meninggalkan perkara yang haram. Dan seseorang yang bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia ini bisa lebih mudah untuk sampai pada derajat takwa. Maka sebagian ulama menyebutkan pengertian takwa itu apa? Beliau berkata, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yada ma la ba'sa bihi makhafata ayyakuna bihi ba'sun. Seseorang itu tidak akan bisa sampai pada derajat takwa hingga dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada dosanya karena takut terjerumus pada perbuatan dosa. Subhanallah. Maka dalam masalah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanah bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ah dhi'fin." Setiap amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan amal kebaikan mereka 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berkata, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa ini hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya hanya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita hakikat dari puasa. Apa itu hakikat dari puasa? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa dari makan dan minum. Tingkatan yang kedua adalah puasanya orang yang menahan anggota badannya untuk berbuat perbuatan dosa. Kemudian tingkatan yang ketiga ini adalah puasanya hati dari keinginan-keinginan serta fikiran-fikiran yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatan orang yang berpuasa. Nah, tingkatan yang pertama, ini yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin. Berpuasa dari apa? Dari menahan makan dan minum. Berpuasa dari perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis di atas apa? Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, nafsunya dan makanannya karena aku. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud syahwat di sini adalah jima. Ini adalah penafsiran pertama. Berarti ini menunjukkan bahwasannya maksud hadis di atas, dia meninggalkan pembatal-pembatal puasa. Kemudian penafsiran yang kedua, bisa jadi yang dimaksud syahwat itu bermakna adalah jami'u syahwat, yaitu seluruh nafsu. Dan nafsu manusia ini banyak sekali. Nafsu kepada wanita, nafsu kepada harta, nafsu berbuat dosa, nafsu berbuat ini dan seterusnya. Itu semua masuk dalam kategori nafsu. Pendapat kedua ini, penafsiran kedua ini adalah penafsiran yang diperkuat dengan riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, yaitu dalam Sahih Ibnu Khuzaimah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, yada'u ta'am min ajli wa yada'u syarab min ajli wa yada'u ladzatahu min ajli wa yada'u zaujatahu min ajli. Jadi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ini ternyata syahwat ini diperinci dengan dua perincian. Allah berkata, dia meninggalkan makanan karena aku, dia meninggalkan minuman karena aku, dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatannya karena aku, yaitu kenikmatan syahwat. Wa yada' zaujatahu min ajli, dan dia meninggalkan istrinya karena aku. Maka dalam riwayat kedua ini diperinci bahwasan yang dimaksud syahwat itu bisa saja syahwat secara umum, bisa jadi syahwat kepada istri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, yang dimaksud makan itu adalah memasukkan sesuatu lewat kerongkongan. Demikian juga minum. Ini adalah hukum asalnya. Dan dikiaskan kepada makan adalah segala sesuatu yang punya fungsi seperti makanan, walaupun tidak lewat kerongkongan. Ini hukumnya membatalkan puasa, seperti infus atau beberapa cairan yang bisa menjadikan seseorang kenyang, maka ini hukumnya membatalkan puasa. Adapun tes darah, kemudian transfusi darah, apabila tidak ada campuran obat yang memiliki fungsi seperti makanan, maka ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Atau disuntik dengan suntik untuk menurunkan panasnya, atau imunisasi atau semisalnya, ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Kemudian beberapa asap ini diperinci. Ada asap yang hanya sampai ke paru-paru, maka ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Ada asap yang sampai ke usus, itu sampai ke lambung, sampai ke usus, maka ini hukumnya membatalkan puasa. Yaitu seperti apa? Rokok. Sebagian orang mengatakan rokok tidak membatalkan puasa. Lah, ulama zaman sekarang sepakat, jumhur ulama zaman sekarang sepakat bahwasannya puasa merokok itu membatalkan puasa. Saya pernah mengisi di Morowangin, yaitu di Nrekang. Saya sampaikan pembatal puasa diantaranya rokok. Jamaah pada teriak, rokok membatalkan puasa, rokok membatalkan puasa. Banyak yang tidak tahu kalau rokok itu membatalkan puasa. Dikira yang membatalkan puasa itu hanya makan dan minum saja. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, faidha kanatil ahkam allati ta'ummu bihal balwa la budda an yubayyinaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayanan aman. Apabila suatu hukum itu adalah sesuatu yang banyak terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata Rasulullah tidak menjelaskan kepada kaum muslimin, maka itu hukumnya apa? Hukumnya adalah mubah. Wala budda an taqulal ummah dzalik, dan wajib bagi para ulama menukil riwayat kalau memang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'lum annal quhla wa nahwahu mimma ta'ummu bil balwa, dan sudah diketahui bahwasannya memakai celak atau semisalnya, jadi memakai celak kemudian memakai obat mata atau memakai minyak wangi atau mencium masakan atau ada orang membakar kemudian kita lewat di sampingnya, ini pasti ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ta'ummu bidduhni wal igtisal wal bukhur wat tib, sebagaimana banyak terjadi di zaman Rasulullah orang memakai minyak kemudian mandi atau memakai bukhur, yaitu minyak wangi, memakai wewangian yang dibakar seperti kayu gaharu, wat tib, dan minyak wangi yang dioles. Falau kana hada mimma yufattir la bayyanahu nabi sallallahu alaihi wasallam kama bayyana al-iftar bi ghairihi, kalau ini memang perkara yang membatalkan puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib menjelaskan sebagaimana menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima dan semisalnya. Falamma lam yubayyin dzalik, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan itu dan kita tidak mendapatkan satu hadis pun dalam masalah ini, ulima annahu min jinsit tib wal bukhur wadduhun wal bukhur yatasa'at ilal anfi wa yadkhulu fid dimag wa yan'aqidu ajsaman wadduhnu yashrabuhu al badan wa yadkhulu ila dakhilihi wa yataqawwa bihil insan wa kadzalika yataqawwa bit tib quwwatan jayyidah. Padahal kita ketahui di antara jenis minyak wangi, kemudian apa? Asap, kemudian minyak-minyak yang dioleskan ini sampai ke hidung, dan kadang-kadang orang mencium minyak wangi ini sampai ke mana? Ke ujung kepala hingga seseorang pusing atau semisalnya. Demikian juga beberapa minyak ketika dioleskan itu masuk dan meresap ke kulit dan seseorang bisa menjadi kuat. Ada beberapa penguat itu dengan cara dioleskan. Berarti apa? Menambah tenaga, membuat orang menjadi kuat. Akan tetapi falamma lam yunabbi as-shaim 'ala dzalik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperingatkan orang yang berpuasa dari perkara-perkara semacam ini, dalla 'ala jawazi tatayyubihi wa tabakhurihi wa dihanihi wa kadzalika iktihaluhu, maka diperbolehkan memakai minyak wangi semacam ini, memakai minyak yang dioleskan, demikian juga memakai celak. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun pengobatan yang dimasukkan lewat hidung ini hukumnya membatalkan puasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis lakit, wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman, dan sempurnakan ketika berkumur-kumur, beristinshaq, memasukkan air ke dalam hidung, illa an takuna shaiman, kecuali ketika engkau berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk berlebih-lebihan dalam memasukkan air ketika wudu, memasukkan ke dalam hidung ketika dalam keadaan puasa. Ini larangan ini menunjukkan bahwasannya air yang masuk lewat hidung sampai ke kerongkongan ini hukumnya membatalkan puasa. Adapun memakai celak dan semisalnya, ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak membatalkan puasa. Bahkan Imam Bukhari, ulama sebelumnya, beliau berkata dalam Sahih Bukhari, walam yaro Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli lisoimi ba'san. Imam Bukhari berkata, Imam Anas wal Hasan dan Ibrahim mereka berpendapat bahwasannya memakai celak ini hukumnya tidak mengapa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita kembali kepada hadis yang kita bahas. Jadi puasa itu harus terpenuhi dua hal kalau kita ingin berpuasa secara puasa syar'i seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang pertama apa? Puasa menahan diri dari makan, minum dan jima. Kemudian puasa yang kedua adalah berpuasa dari perkara yang sia-sia. Berpuasa dari perkara yang sia-sia. Artinya apa? Kita menggunakan puasa itu untuk beribadah dan memenuhi waktu puasa dengan ibadah. Marilah kita baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun fala yarfus wala yaskhab wa fi riwayatin wala yajhal. Puasa itu adalah perisai. Maka seseorang ketika berpuasa janganlah mengucapkan ucapan kotor dan jangan berteriak-teriak dan jangan melakukan perbuatan orang yang bodoh. Wa inimru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni sha'im marratain. Apabila ada orang yang ingin memerangi dia, mencela dia, mengganggu dia, menyakiti dia, maka hendaklah dia mengatakan inni sha'im, saya sedang puasa, saya sedang puasa dua kali. Maka hadis di atas ini menunjukkan bahwasannya orang yang berpuasa ini diperintahkan untuk menjaga pahala puasanya, diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan puasa. Maka hukumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia ketika di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, ini hukumnya apa? Makruh, bahkan bisa jadi haram. Orang menunggu berbuka sambil main kartu, orang menunggu berbuka sambil main game, orang melupakan puasanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ibadah puasa. Maka ini hukumnya makruh, bahkan bisa jadi haram karena bisa menghapus puasa dari orang yang melakukan perbuatan semacam ini. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malam yada qaulaz zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta. Jadi orang berdusta itu bisa jadi dengan apa? Dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan. Itu dia mengisyaratkan setuju padahal tidak setuju. Dia mengisyaratkan iya padahal kenyataannya tidak. Ini berdusta dengan apa? Dengan perbuatan. Wal jahla, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan orang jahil. Orang yang jahil itu apa? Orang yang jahil itu adalah orang yang tidak mengetahui mana yang bermaslahat untuk dirinya dan mana yang bermudarat untuk dirinya. Itu orang jahil. Falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumnya. Maka hadis ini memberikan tarhib kepada orang yang berpuasa agar punya semangat menjaga puasanya bisa berpahala dengan sempurna. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya ketika kita berpuasa ini diperintahkan untuk apa? Berakhlak mulia. Ketika kita dicela, ketika kita disakiti, tidak boleh membalas walaupun kita yang dizalimi. Akan tetapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengalah dan cukup mengatakan ini shaim, saya berpuasa dan diperintahkan untuk menghindar. Akhlak seperti apakah ini? Inilah akhlak yang ditanamkan dalam agama Islam ketika seseorang beribadah. Diperintahkan untuk apa? Menahan nafsunya, nafsu membalas. Diperintahkan untuk menahan marahnya karena dia lebih mendahulukan puasanya, subhanallah. Dan inilah salah satu asror atau hikmah rahasia dari disyariatkannya puasa. Ketika seseorang diperintahkan untuk berpuasa, diperintahkan untuk berakhlak mulia agar lebih mudah untuk sampai pada derajat takwa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, di antara hukum puasa yang wajib diketahui oleh setiap muslim adalah masalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meletakkan niat puasa, jadi barang siapa yang tidak meletakkan niatnya untuk berpuasa Ramadan qabla al-fajr, sebelum terbit fajar, fala siyamalah, maka tidak sah puasanya, yaitu tidak ada puasa bagi dia. Puasa ini merupakan salah satu ibadah, dan ibadah ini adalah sesuatu yang dibedakan dengan perkara yang mubah. Jadi mandi, ini ada mandi yang mubah, ada mandi junub. Maka setiap mandi yang disebutkan dengan dalil syar'i, berarti itu adalah mandi ibadah, mandi yang ada pahalanya, mandi yang berkaitan dengan hukum fikih. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, ini adalah sesuatu yang dibedakan dengan perkara yang mubah. Maka seseorang ketika melakukan suatu ibadah, ini harus disertai dengan niat untuk membedakan ini ibadah atau perkara yang mubah, agar seseorang bisa terlepas dari suatu kewajiban. Hadis di atas ini menunjukkan bahwasannya orang yang belum sempat meletakkan niat karena suatu sebab, maka keesokan harinya ini tidak boleh puasa dan wajib mengqadha. Contohnya apa? Contohnya misalnya orang pingsan. Jadi karena suatu sebab jatuh atau semisalnya, kemudian pingsan sebelum dia berbuka atau beberapa menit sebelum dia berbuka, kemudian baru sadar keesokan harinya setelah terbit fajar, misalnya setengah 6 atau jam 6, itu setelah sholat subuh, sedangkan dia merasa mampu untuk berpuasa, saya masih mampu untuk berpuasa karena terbiasa berpuasa, hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi malam Anda belum berpuasa. Ini bagi pendapat orang yang mengatakan bahwasannya niat puasa Ramadan itu harus diletakkan pada setiap malamnya. Pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwasannya orang meletakkan niat cukup dengan niat satu kali berpuasa 30 hari. Ini adalah pendapat kedua, tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu setiap harinya terpisah dengan hari-hari yang lain. Jadi setiap harinya itu terpisah dengan hari-hari yang lain. Kalau batal hari kedua, maka cukup dia mengkodok satu hari. Kalau batal hari ketiga, cukup mengkodok hari ketiga. Bukan satu ibadah apabila batal satu harinya harus diulangi dari awal. Maka pendapat jumhur yang mengatakan bahwasannya orang wajib meletakkan niat pada setiap malamnya, ini adalah pendapat yang rajih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis di atas, malam yujmi asyam, malam yujmi asyam qabla al-fajr fala siyamalah, barang siapa yang tidak meletakkan niatnya berpuasa qabla al-fajr, sebelum fajar. Jadi sebelum fajar ini berarti apa? Setiap malamnya. Mungkin ini yang kita sampaikan, insyaallah akan kita bahas tentang masalah niat yang membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah setelah sholat isya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, niat dalam suatu ibadah itu tidak perlu diucapkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan ibadah yang tidak bisa dihitung. Namun tidak ada satu riwayat pun bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melafadzkan niatnya. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasannya niat itu bisa diketahui dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi tanda bahwasannya dia akan melakukan perbuatan itu. Apabila seseorang sudah bersiap pada malam harinya dengan memasang beker, kemudian sang istri mempersiapkan untuk makan sahur, mempersiapkan ini dan itu, dan sang suami juga mengetahui, anak-anaknya juga mengetahui ini persiapan sahur, maka ini sebagai tanda bahwasannya mereka sudah berniat berpuasa pada keesokan harinya. Maka tidak perlu seseorang melafadzkan niatnya, saya berniat berpuasa Ramadan lillahi ta'ala pada hari sekian-sekian. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah kedua, yaitu masalah niat bagi puasa Ramadan dan puasa sunnah atau puasa di luar Ramadan. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah dan Dawud Adz-Dzahiri. Mereka menyebutkan bahwasannya puasa wajib dan puasa sunnah dalam masalah niat dan meletakkan kapan memulai niat itu sama, tidak ada perbedaan. Keduanya berdalil dengan hadis yang kita baca di atas, malam yujmi asyam minal lail qoblal fajr fala siyamalah, barang siapa yang tidak meletakkan niat puasa sebelum fajar maka tidak sah puasanya, tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini hukum asalnya umum, baik bagi puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Karena dalam lafadz hadis di atas tidak disebutkan puasa Ramadan atau puasa sunnah. Kemudian yang kedua, hukum asalnya ibadah wajib apabila ada sepadannya ibadah sunnah, maka kedua-duanya ini hukum asalnya tidak ada perbedaan. Barang siapa yang mengatakan ada perbedaan, maka harus mendatangkan dalil. Contohnya tentang sholat wajib dengan sholat sunnah. Ibadah-ibadah sholat wajib ini disebutkan dengan dalil yang sangat banyak sekali, dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau melakukan sholat wajib, bukan sholat sunnah seperti ini dan seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan larangan-larangan tentang sholat, larangan-larangan di dalam sholat. Ini juga berlaku bagi sholat sunnah. Maka antara sholat wajib dan sholat sunnah ini hukum asalnya tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, Ibnu Hazm dan Dawud Adz-Dzahiri berkata, adapun hadis yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru meletakkan niatnya pada siang hari, itu tidak menyebutkan atau tidak menunjukkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru berniat pada siang hari itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi salah satu istrinya, ada makanan? Maka dia menjawab, tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fa inni shaim, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Nah, kalimat tersebut yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru meletakkan niatnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru meletakkan niatnya. Namun kalau kita teliti, tidak ada lafadz niat dalam hadis tersebut. Tidak ada lafadz niat dalam hadis tersebut. Yang ada Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya berpuasa. Yaitu memberitahukan kepada istrinya, ya sudah saya berpuasa. Maka Ibnu Hazm dan Dawud Adz-Dzahiri berkata, hadis ini paling banter, paling keras, hanya menyebutkan bahwasannya Rasulullah berniat makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat makan, dan seseorang yang berpuasa kemudian berniat makan, ini belum batal puasanya, belum batal. Akan tetapi kalau seseorang apabila sudah berniat membatalkan walaupun belum makan, puasanya batal. Jadi seseorang dalam keadaan safar kemudian merasa haus, ya sudahlah saya batalkan niat puasa saya, turun kita cari minuman, ternyata tidak dapat, hukum puasanya bagaimana? Batal. Anda belum makan belum minum tapi sudah berniat membatalkan, hukumnya batal. Berbeda dengan orang yang berniat makan, berpuasa berniat makan, coba kita cari makanan, ternyata tidak ada, ya sudah saya lanjutkan puasa, hukumnya apa? Boleh. Ini yang disebut, dimaksud dalam hadis tersebut bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, inni idzan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Maksudnya Rasulullah melanjutkan puasa dengan niat yang tadi malam, dengan niat yang tadi malam. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sangat kuat. Sedangkan pendapat jumhur, ini pendapat yang kedua, mengatakan bahwasannya puasa wajib ini hanya boleh berniat pada malam harinya, sedangkan puasa sunnah itu boleh berniat pada siang harinya. Taib. Walaupun demikian, kata-kata siang harinya ini kita ingin apa? Mengkritik pendapat jumhur. Kalimat pada siang harinya ini batasannya berapa? Batasannya berapa? Pakai batasan jam, pakai batasan waktu sholat zuhur dan asar, atau pakai batasan apa? Nah, saya tidak dapat makanan sejak subuh sampai asar tidak dapat makanan. Asar cari makanan juga tidak dapat. Menjelang maghrib tidak dapat. Akhirnya apa? Sudah saya puasa. Boleh apa tidak? Bagi yang mengatakan boleh, mana dalilnya pembatasan waktu? Bagi yang mengatakan tidak boleh, mana juga dalilnya membatasi waktu? Dalam hadis tersebut tidak disebutkan Rasulullah mengatakan ini shaim sebelum zuhur atau ba'da zuhur atau sebelum asar atau ba'da asar. Tidak ada. Hanya waktu disebutkan apa? Siang hari. Siang hari ini umum. Setiap ibadah waktunya itu sudah ditentukan. Kalau Anda mengatakan boleh, waktunya kapan? Maka di sini saya merujukkan pendapat pertama, pendapat Ibnu Hazm dan Daud Adz-Dzahiri, bahwasannya berniat untuk berpuasa itu wajib diletakkan pada malam harinya, walaupun itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.